يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada pagi hari ini tepat pada tanggal 20 dari Syahrullahil Muharram 1440 Hijriah atau bertepatan dengan 30 September 2018 Masehi. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian banyak karunia-Nya kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang diisyaratkan dan disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin mencoba menghitung kenikmatan-kenikmatan, karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Saking banyaknya apa yang Allah Azza wa Jal karuniakan kepada kita. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Yang mana keutamaan dari majelis ilmu adalah keutamaan yang telah kita ketahui bersama, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan majelis-majelis tersebut rutinitas dan kebiasaan yang selalu beliau kerjakan. Kalaulah majelis-majelis seperti ini tidak ada keutamaan yang tinggi di dalamnya, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan melakukan istimrar wal mudawamah, terus-menerus melakukan hal yang demikian. Cukuplah bagi kita ketika kita melihat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardahum dalam bermajelis ilmu bersama Nabi alaihi salatu wassalam, menunjukkan amalan ini adalah amalan yang sangat besar kemuliaannya dan bukanlah amalan yang remeh, bukanlah amalan yang ringan, bahkan sebaliknya amalan ini akan berat biidznillahi ta'ala sisi timbangannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya menuntut ilmu syar'i, yang namanya bertalabul ilmi, kita harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan. Karena ilmu tersebut akan terbagi menjadi dua, ilmu yang kita datangi, ilmu yang kita pelajari akan terbagi menjadi dua, yaitu ilmu nafi' wa ghairun nafi', ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka dijelaskan beberapa tahapannya dan caranya oleh para ulama. Cara yang pertama adalah kita mengikhlaskan niat-niat kita dalam bertalabul ilmi. murni niat kita dalam duduk di majelis ilmu, mendatangi kajian-kajian ilmiah seperti ini yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, aqwalus salaf wal a'immah. Kita murni meniatkan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat kejahilan pada diri-diri kita dan agar kita mudah mendekati syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara-perkara duniawi yang menjadi tujuan utama kita. Karena apabila sedikit saja tercampur perkara-perkara duniawi dalam niat-niat kita, dalam sanubari-sanubari kita, maka itu adalah tanda terbesar ilmu yang akan kita dapatkan, walaupun menambah faedah apa yang ada dalam fikiran-fikiran kita, maka faedah-faedah tersebut, ilmu-ilmu tersebut, wal'iyadzubillah, menjadi ilmu yang ghairun nafi', yang tidak bermanfaat. Kemudian cara yang kedua, seperti apa yang telah dijelaskan oleh para immatus salaf, diantaranya adalah al-imam Yahya ibn Kathir alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad, yang namanya ilmu itu tidak akan didapatkan oleh seseorang, yakni seorang penuntut ilmu, dengan jasad yang bersantai-santai. Jadi cara dan tahapan kedua agar ilmu bermanfaat bagi diri kita dan bisa kita ambil faedahnya, bukan menjadi ilmu yang ghairun nafi', yang tidak bermanfaat, adalah dengan benar-benar bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i. Tidak bermalas-malasan, tidak hanya sekedar mengisi waktu luang yang ada dari kita, tapi memang inilah tujuan utama kita. Di dalam ayat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan, wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah apa yang akan kalian dapatkan nanti di negeri akhirat. Tujuan utama kita dalam perkara dunia ini, dalam kehidupan manusia ini, adalah ad-daral akhirah, negara akhirah. Bukan perkara dunia. Sementara urusan-urusan dunia ini hanya menjadi wasilah, perantara untuk kita bisa sampai ke negeri yang kekal abadi. Diisyaratkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tansa, jangan kamu lupa, nasibaka minad dunya, bagianmu dari urusan-urusan dunia. Jadi menjadi target utama kita adalah al-jannah, al-jannah, al-jannah. Negeri akhirah yang kekal abadi, syurga, syurga dan syurga. Sementara urusan-urusan kita di dunia, la tansa, jangan kita lupakan. Artinya menjadi sampingan adalah perkara akhirah. Jangan diputarbalikkan. Yang ada di sisi kaum muslimin sekarang ini, hadanallah wa iyyahum, memutarbalikkan perkara ini. Yang menjadi target utama mereka adalah perkara duniawi. Bagaimana jabatan mereka terus bertambah, bagaimana kedudukan mereka di sisi manusia terus naik, harta benda mereka mendapatkan keuntungan demi keuntungan, bisnis mereka mendapatkan kelancaran demi kelancaran, itu saja targetnya. Sementara apa yang berkaitan dengan darul akhirah, negeri akhirat, dirupakan. Satu kali sepekan, dua kali sepekan, mungkin ngisi taklim atau datang ke majelis ilmu. Ini satu hal yang tidak cukup. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah mengisyaratkan berapa banyak ilmu yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Setiap nafas, kata beliau, setiap nafas yang kita hirup dari udara yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, sedemikian banyak pula ilmu yang harus kita miliki. Karena setiap perkara, setiap urusan harus dibarengi dan dibekali dengan ilmu-ilmu syar'i. Tidak bisa kita berjalan di dunia ini dengan kegelapan yang akan menjerumuskan kita, wal'ayadzubillah, ke an-nar, yang akan menjerumuskan kita ke ad-dalalah, kesesatan, perangkap-perangkap syaitan. Sehingga yang namanya ilmu syar'i, dengan syarat yang kedua atau cara yang kedua, adanya mujahadah. La yustata'ul ilma birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa didapat, tidak akan bisa digapai dengan jasad yang bersantai-santai. Satu pekan satu kali, satu pekan dua kali, tidak cukup untuk menutupi sekian banyak kejahilan yang kita miliki. Begitu pula yang diisyaratkan oleh Imam Syafi'i alaihi rahmatullah tentang syarat atau cara yang ketiga agar ilmu itu bisa menjadi satu hal yang bermanfaat untuk kita adalah bersabar ketika kita menuntut ilmu syar'i. Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah mengatakan di dalam Al-Faqih wal Mutafaqih karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi alaihi rahmatullah dalam nomor riwayat ke-828, la yudrakul ilmu illa bis-sabri 'alad-durri. La yudrakul ilmu illa bis-sabri 'alad-durri. Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah mengatakan la yudrakul ilm, ilmu itu tidak akan bisa kita gapai illa bis-sabr, kecuali dengan kesabaran. Kalau kita tidak sabar dalam menuntut ilmu, ingin satu dua kali datang ke majelis ta'lim dengan target langsung menjadi da'i, langsung menjadi guru, langsung menjadi syekh, langsung menjadi habib, maka itu adalah hal yang mustahil. Karena ilmu itu harus bersabar kita gapai satu persatu, habban habbatan. Karena tidak bisa langsung kita mengambil seluruh ilmu syar'i yang sekian banyak telah Allah Subhanahu wa taala karunikan ke muka bumi ini, kemudian kita menjadi seorang alim yang mengetahui segala sesuatu. Tidak akan bisa. Harus bersabar, bertahap antara satu tahapan ilmu ke tahapan yang berikutnya. Disyaratkan oleh ummatus salaf yang lainnya, salah seorang dari mereka mengatakan man akhadzal ilma jumlatan dhahaba lahu atau dhahaba minhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu langsung secara global, semuanya dia ambil pertama kali atau kedua kali dia datangi majelis ilmu, atau ketiga kali langsung dia pelajari ilmu mustalah, langsung dia pelajari ilmu fiqih, langsung dia pelajari ilmu aqidah, langsung dia pelajari ilmu faraid dan yang seterusnya dari cabang-cabang ilmu syar'i. Barang siapa yang mengambil ilmu secara keseluruhan, dhahaba anhu wa dhahaba minhu jumlatan, akan hilang begitu saja. Tidak akan bisa dia fahami, tidak akan bisa dia praktekkan, karena terlalu banyaknya beban ilmu yang ada di fikiran-fikiran dia. Oleh karenanya Imam Syafi'i alaihi rahmatullah mengatakan harus bersabar dalam menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i ini adalah warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bertalabul ilmi, mengambil bahagian warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk dari ibadah. Dan kaidah umum di dalam al-Islam, setiap bentuk amalan saleh, setiap bentuk ibadah, kita membutuhkan yang namanya as-sabr, membutuhkan yang namanya kesabaran. Pada saat berpuasa kita butuh bersabar, pada saat sholat kita butuh bersabar, pada saat berzakat, bersedekah kita butuh bersabar. Segala macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti dibutuhkan yang namanya kesabaran. Begitu pula apa yang berkaitan dengan thalabul ilmi. Ketaatan yang lainnya, misalkan apa? Birrul walidain. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita, butuh bersabar. Silaturrahim, menyambung tali silaturrahmi, butuh bersabar. Sekian banyak ketaatan, butuh yang namanya as-sabru. Maka apabila kita menginginkan ilmu tersebut melekat pada sanubari-sanubari kita, maka bersabarlah, wahai para talabatul ilm, dalam mengambil ilmu dari ahlinya. Al-Imam Al-Syafi'i alaihi rahmatullah mengatakan di dalam kesempatan yang lain, la yatrubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzun nafsi fayaflah. Seorang yang ingin menuntut ilmu syar'i tidak akan mendapatkan ilmu tersebut dengan kedudukan, dengan jabatan yang dia miliki, kemuliaan yang dia miliki, walaupun dia seorang yang mulia di tengah-tengah masyarakat, mungkin dia adalah tokoh masyarakat, atau mungkin memiliki jabatan dan kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat, ilmu itu tidak akan datang begitu saja kepada mereka. Karena yang namanya ilmu haruslah didatangi. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, kata sebagian para ulama ussalaf. Ilmu itu harus didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Oleh karenanya orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang mayoritas dari mereka mungkin malu untuk duduk bersimpuh bersama rakyatnya, bersama orang-orang yang dia pandang tidak memiliki kedudukan yang tinggi, dianggap remeh, mereka tidak akan mendapatkan ilmu syar'i karena dia memiliki sikap yang sombong. La yanalul ilma al-mustakbir wala mustahi. Orang yang sombong dan orang yang malu tidak akan bisa mendapatkan ilmu syar'i. Kemudian Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah melanjutkan, walakin, akan tetapi orang yang bisa mendapatkan ilmu syar'i adalah man talabahu, barang siapa yang mencari ilmu, yang benar-benar ingin menguasai ilmu-ilmu syar'i, bidhullin nafsi, dengan penuh kerendahan, dengan penuh ketawadu'an, bukan menjadi orang yang sombong. Kemudian wadhiqil ish, dan kehidupan yang sempit, wa khidmatil ulama, dan dengan membantu hajat-hajat, keperluan-keperluan mereka para al-ulama, fa'aflah, maka orang yang demikianlah orang yang akan bisa beruntung dengan ilmu-ilmu yang merupakan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama kata Imam Syafi'i? Tawadhu. Penting ketawadhuan. Ikhwati fillah ya rahakumullah. Kita ini berasal dari setetes air yang hina. Apa yang mau kita banggakan dari perkara-perkara dunia? Harta titipan. Perkara-perkara yang lainnya yang merupakan satu kemuliaan yang kita pandang sebagai satu hal yang bisa mengangkat derajat kita, semuanya titipan. Tidak ada milik kita yang kekal abadi sampai ke akhirah, kecuali amalan-amalan soleh. Maka apabila kita merasakan perkara-perkara tersebut hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita sadari kita ini hamba yang lemah. Walaupun sekian banyak karunia telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sekian banyak amanah, jabatan-jabatan, pangkat, derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, tidak ada artinya, karena ilmu itu akan hinggap kepada mereka yang tawadhu, merendahkan diri-diri mereka. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih mengatakan, man tawadha'a lillahi rafa'ah, barang siapa yang menundukkan, merendahkan dirinya di hadapan manusia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, rafa'ah, Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya. Dan ini kalamun nubuwah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin tidak terjadi. Kita lihat bagaimana kondisi para ulama, kita melihat bagaimana kondisi mereka, orang-orang yang beristiqamah di dalam jalan talabatul ilm dari kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum. Contoh kecil saja, Abu Hurairah, seorang yang luar biasa istiqamahnya di dalam menuntut ilmu syar'i. Sekian ribu riwayat beliau nukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama ketawadu'an Abu Hurairah, rafa'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat. Tidak ada orang yang menyebut nama seorang Abu Hurairah kecuali disandingkan dengan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga memberikan keridhaannya, karena beliau adalah seorang ahlul jannah, seorang ahli syurga. Begitu juga dilihat dari generasi-generasi setelahnya, para tabi'in, atba' tabi'in, para a'immah, para ulama, a'immah al-madhahib, Imam Malik wal Imam Ahmad wal Imam Syafi'i wal Imam Abu Hanifah, tidak ada tersebut nama mereka di dalam kutub para ulama, di dalam majelis-majelis ilmu, kecuali disandingkan dengan doa alaihim rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati mereka, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang ternukil. Yang ada di sisi mereka adalah ketawadu'an, kerendah dirian, bukan kesombongan. Mereka bukan orang-orang yang membusungkan dada-dada mereka di hadapan para pelajar. Mereka orang yang tawadhu, orang yang rendah diri, tidak mau dimuliakan. Allah lah yang memuliakan mereka. Kemudian yang kedua kata Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, setelah budhlun nafsi, bidhullin nafsi, yang kedua adalah dhiqul 'ish, kehidupan yang sempit. Karena kehidupan yang sempit adalah perkara yang merupakan kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan artinya di sini kita mencela mereka orang-orang yang telah mendapatkan karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla, dari kehidupan yang layak. Sekian banyak harta benda, sekian banyak kekayaan Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia, bukan celaan. Karena nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di antara mereka yang menjadi orang yang kaya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang fakir, yang mana dengan kefakiran itulah membantu beliau menjadi seorang yang paling mulia di muka bumi ini. Maka begitu pula para talabatul ilm, ketika mereka ingin mendapatkan ilmu syar'i, ketika ingin mendapatkan faedah-faedah ilmiah, warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan merasakan yang namanya dhiqul ish, kehidupan yang sempit. Ingin membeli kitab ini tidak ada dananya, ingin berangkat rihlah talabul ilm ke kota ini tidak ada dananya, dan yang seterusnya. Ini adalah satu hal yang lumrah dan satu hal yang menjadi sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah bisa dijadikan sebab seorang akan mendapatkan ilmu syar'i dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, khidmatul ulama, yaitu ketika seorang mengkhidmah, membantu hajat dan keperluan mereka para ulama yang memang harus ditunaikan dan dibantu agar mereka bisa menjadi para pelajar, para talabatul ilm yang beradab. Intinya adalah al-adab. Ketika seorang memiliki budi pekerti yang luhur dengan para pengajarnya, dengan para masyayikhnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqdir kabirana." Bukanlah dari golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang-orang tua, yang merupakan tafsir dari para orang tua adalah al-ulama. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-barakatu ma'a kabirikum," keberkahan itu bersama para ulama kibar di tengah-tengah kalian. Maka apabila ada kebutuhan yang ada di sisi mereka, para ulama, kita berusaha untuk membantu mereka sekuat tenaga kita, tentunya sesuai dengan kemampuan yang ada di diri-diri kita. Maka ikhwati fillah yarakumullah, inilah sebab-sebab ketika seorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggapai dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya hingga ke akhirat kelak biidznillah taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, dan alhamdulillah kita telah selesai dari hadis yang berkaitan dengan bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Laisal wasilu bil mukafi," bukanlah orang yang bisa disebut sebagai al-wasil, yaitu orang yang menyambung tali silaturahminya, bil mukafi, ketika dia membalas hubungan atau membalas ar-rahim, membalas hubungan kekerabatannya ketika dimulai oleh orang lain. Ini bukan al-wasil namanya. Dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyambung tali silaturahminya terbagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-wasil, yaitu orang yang akan menyambung tali kekerabatannya tanpa mengharapkan balasan dari kerabat-kerabat di sekitarnya. Mereka benar-benar memegang teguh firman Allah Subhanahu wa taala, "La nuridu minkum jazaan wala syukura." Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, dan tidak pula kami mengharapkan syukura, rasa terima kasih atau ucapan terima kasih. Sehingga mereka, tingkatan yang pertama, menyambung tali silaturahmi kepada kedua orang tuanya, kepada kerabatnya, kakaknya, adiknya, dan seterusnya, kerabat-kerabat yang berada di sekitarnya, benar-benar mengharapkan ajr, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka tidak mendapatkan balasan dari kerabat-kerabatnya tersebut. Ini tingkatan yang pertama yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua, inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukafa. Al-mukafi'u, yaitu mereka yang menyambung tali silaturahminya akan tetapi dengan sebab. Apa itu sebabnya? Setelah orang-orang yang ada di sekitarnya, kerabat-kerabatnya, kakak adiknya juga telah menyambung tali silaturahmi. Jadi dia tidak menyambung tali silaturahmi karena ingin mendapatkan ajr, tapi karena membalas apa yang telah diberikan oleh orang lain kepada dia, apa yang telah diberikan oleh kerabatnya kepada dia, sehingga dia ingin membalas. Karena dia memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan." Tidak ada balasan dari kebaikan yang diberikan orang lain kecuali kebaikan serupa. Sehingga kebaikan yang dia dapatkan, hadiah silaturahim, menyambung tali silaturahmi dari keluarga-keluarganya, dia balas kebaikan tersebut. Bukan dari dirinya, bukan inisiatif dari dirinya untuk menyambung tali silaturahmi, tapi membalas silaturahmi, membalas hubungan tali kekerabatan dari kerabatnya. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang paling parah, yang paling sering ditanbih dan ditahzir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjauhi hal tersebut, yaitu al-qati', qati'ur rahim, yaitu mereka yang berani untuk memutus tali silaturahmi. Kemudian kita akan masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu fadli man yasilu dzarrahimiz zalim. Bab yang berkaitan dengan keutamaan seorang yang menyambung tali silaturahminya walaupun kerabatnya tersebut adalah seorang yang zalim. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi anil Barra, dari sahabah yang mulia Al-Barra ibnu Azib radiyallahu anhu wa ardah. Qal, beliau mengatakan, ja'a Arabiyun, seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui yang berasal dari pedalaman, yang mereka ini adalah orang-orang yang paling dicintai oleh sahabat-sahabat Nabi radiyallahu anhum wa ardahum, yang tinggal di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang Arab Badui apabila datang dari pedalaman, dan mereka adalah orang yang ingin bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya mereka akan bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang memang malu ditanyakan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu wardahu ketika ada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang khusus ini beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum wardahu malu untuk menyampaikannya kepada Nabi. Biasanya mereka menunggu orang-orang dari pedalaman bangsa Arab, bagaimana mereka datang dan menanyakan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang yang blak-blakan, tidak mengenal basa-basi. Mereka adalah orang-orang yang jujur, yang banyak mendapatkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mereka beriman dan telah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah bahagian dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, yang masuk ke dalam keumuman keutamaan sahabat-sahabat Rasul, baik dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Ja'a Arabiyun faqal, seorang Arab Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dia bertanya, ya Nabiyallah, wahai Rasulullah, alimni amalan yudkhilunil jannah. Pertanyaan yang sangat singkat. Wahai Nabiyallah, tolong beritahukan kepada aku amalan yang bisa mengantarkan aku, yang bisa memasukkan aku ke dalam al-jannah, yang bisa memasukkan aku ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la in kunta aqsartal khutbata laqad a'radtal mas'alah. Walaupun pertanyaan kamu ini adalah pertanyaan yang singkat, pertanyaan yang singkat, bagaimana atau tunjukkan kepada aku amalan yang bisa memasukkan ke dalam syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in kunta aqsartal khutbah, walaupun pertanyaanmu ini sedikit singkat, laqad a'radtal mas'alah, sungguh hakikatnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat besar, sangat luas cakupannya, pertanyaan yang sangat mulia. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji apa yang ada di sisi seorang Arab Badui ini, bertanya dengan pertanyaan yang singkat, sebutkan kepada aku ya Rasulullah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam al-jannah. Yang insyaallah taala di dalam hadis ini akan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 6 amalan yang akan bisa memasukkan seorang ke dalam syurga Allah subhanahu wa taala. Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau memuji bentuk pertanyaan yang singkat akan tetapi memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Dan ini adalah pelajaran bagi para duat, bagi para pengajar, bagi para guru al-mudarrisun. Apabila mendapati murid-murid mereka bertanya tentang sesuatu yang luar biasa, yang di luar keumuman manusia, maka sampaikan pujian kepada mereka. Sebagaimana Nabi SAW memberikan pujian kepada Arab Badui ini. Dan ini adalah di antara petunjuk hadiyun Nabi SAW, petunjuk dari Nabi SAW untuk kita banyak memuji orang lain. Jangan hanya menghinakan mereka, jangan hanya menjatuhkan mereka yang bisa mendaunkan, yang bisa menjatuhkan mental mereka, yang akhirnya para murid tersebut malas untuk bertanya. Karena as'ilah wal ajwibah, su'al wal jawab, pertanyaan dan jawaban dari seorang murid ke gurunya adalah sebuah tariqah, sebuah cara agar ilmu tersebut sampai dengan tepat kepada orang-orang yang memerlukan jawaban tersebut. Maka wahai para mudarrisun, ikutilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memuji seorang Arab Badui ini ketika melihat pertanyaan beliau adalah pertanyaan yang singkat akan tetapi memiliki kandungan makna yang luar biasa besarnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, di antara sebab seorang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kata beliau alaihi salatu wasallam, yang pertama, a'tikin nasamah wa fakkur raqabah. Yang pertama yaitu dengan cara a'tikin nasamah. Merdekakanlah seorang budak. Wa fakkur raqabah, dan merdekakanlah seorang budak. Yang pertama, merdekakanlah seorang budak, dan yang kedua, merdekakanlah seorang budak. Apa kata seorang Arab Badui tadi? Qala awalaisa tawahidan. Bukankah dua perkara itu satu, wahai Rasulullah? Kalau secara letter-like bahasa Arab, maka yang kita terjemahkan tadi memang terjemahan yang sama. Antara a'tikin nasamah wa fakur raqabah memiliki makna membebaskan seorang budak, memerdekakan seorang budak. Maka pertanyaan yang ada di sekitar kita pun ditanyakan oleh seorang Arab Badui ini, menunjukkan kecerdasan yang ada di sisi dia. Jadi jangan bayangan kita orang Arab Badui, orang pedalaman ini adalah orang-orang yang bahlul, orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti al-Islam. Datang kepada Nabi bisanya hanya mentak-mencak, bisanya hanya menghina Nabi, bisanya hanya berkata kasar kepada Nabi. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang walaupun dalam tanda kutip tidak terpelajar, orang-orang yang cerdas, yang bisa menangkap apa itu al-Islam, apa risalah kenabian, apa itu al-haq, apa itu al-batil, bisa membedakan mana kebenaran, mana kesalahan. Maka mereka bertanya kepada, atau seorang tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalaisa tawahidan?" Bukankah dua perkara itu sama, wahai Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "La." Tidak sama. Dijelaskan oleh beliau, "Itqun nasamati an ta'tiqan nasamah." Kalau yang pertama, yang namanya itqun nasamah, artinya ketika engkau anta'tiqan nasamah, ketika engkau memerdekakan, membebaskan seorang budak, seorang diri. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh syurahul hadis, para ulama salaf, bahwasanya itqu an-nasamah berkaitan dengan al-infirad, seorang diri. Dia membebaskan, memerdekakan seorang budak dari harta yang dia miliki seluruhnya. Aku membebaskan si fulan karena dia adalah seorang budak dan aku melihat dia adalah seorang yang berhak untuk dibebaskan. Ini uang untuk aku bebaskan dia. Seorang diri. Tidak ada musyarakah. Tidak ada unsur kerjasama, unsur ta'awun dari orang tersebut. Ini namanya itqun nasamah. Dia orang yang kaya raya. Dia ingin membebaskan seorang budak karena dia mengetahui membebaskan seorang budak, memerdekakan seorang budak memiliki keutamaan yang luar biasa. Walaupun di zaman kita mungkin tidak tergambarkan bagaimana seorang budak bisa dimerdekakan. Tapi kita harus melihat bagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita keutamaan mereka, orang-orang yang membebaskan, memerdekakan seorang budak. Seorang budak yang berada di bawah tangan majikannya, di bawah kekuasaan majikannya dibebaskan. Keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan beberapa zikir yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antara fadilahnya, keutamanya akan bisa membebaskan atau seakan-akan dia membebaskan 100 orang budak. Di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, inilah makna yang pertama. Itqun nasamah maknanya adalah anta'tiqa an-nasamah. Engkau memerdekakan, membebaskan seorang budak, seorang diri. Tanpa ada unsur orang lain dari pembebasan tersebut. Wa fakkur raqabah, adapun yang kedua, yang ini merupakan sebab pertama yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang akan bisa membawa seseorang ke dalam al-jannah, yang bisa mendekatkan seorang kepada syurga Allah, yaitu membebaskan seorang budak. Yang kedua, fakkur raqabah, adapun yang namanya fakkur raqabah, antu'ina 'alar raqabah, engkau membantu orang lain untuk bisa membebaskan budak tersebut. Jadi kalau yang kedua adanya makna musyarakah, adanya makna kerjasama dari beberapa pihak, bukan hanya satu orang yang membebaskan budak si fulan, bukan hanya satu orang yang membebaskan, memerdekakan budak si fulan, tapi ada si A, si B, si C, ada si fulan, ada si khallan, ada si allan untuk membebaskan, untuk memerdekakan budak ini. Jadi ada tiga orang di sana. Ini pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cara yang kedua, sebab yang kedua yang akan bisa mendekatkan seorang ke dalam jannah Allah. Bisa memasukkan seorang ke dalam surganya. Jadi secara umum adalah yang berkaitan dengan membebaskan seorang budak, memerdekakan seorang yang berada di kekuasaan orang lain. Ini beda antara yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama seorang diri al-infirad, dia tidak ada unsur dari pihak lain, tidak ada kerjasama dari pihak lain untuk membebaskan, memerdekakan budak tersebut, akan tetapi murni dari dia sendiri. Kemudian apa yang berkaitan dengan perkara yang kedua, yaitu dia membebaskan seorang budak ditemani dengan pihak-pihak yang lainnya. Ini sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa memasukkan seorang hamba kepada syurga Allah, wal manihatur rughub. Wal manihatu ar-rughub. Al manihah maknanya adalah asyah, hewan, kambing ataukah unta. Yang intinya dari manihah ini adalah ar-rughub. Ar-rughub di dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, al-wukuf bil kaf, bukan bil qaf ya, al-wukuf. Maknanya al-wukuf adalah ghaziratul lahab, ghaziratu al-laban, ghaziratu al-laban. Ini maknanya al-wukuf. Al-manihatu ar-raghub, ay al-manihatu al-wukuf. Kambing-kambing, onta-onta yang ghaziratul laban, yang susunya banyak, halibnya banyak. Apa maksudnya maniha ar-raghub bisa memasukkan seorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah di antara kebiasaan bangsa Arab, unta yang dia miliki atau kambing yang dia miliki yang subur, yang produktif, diberikan kepada rumah seorang yang fakir selama satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, dibiarkan di rumah seorang yang fakir atau dzawil haja atau orang-orang yang membutuhkan unta atau kambing tersebut. Kemudian seorang yang fakir tadi selama waktu yang ditentukan tadi, satu pekan, dua pekan, atau satu bulan, dua bulan, akan mengambil manfaat dari halib, akan mengambil manfaat dari susu yang diproduksi oleh hewan-hewan tadi. Ini kebiasaan bangsa Arab. Yang disebut oleh Nabi SAW, wal manihatur raghub, artinya apa? Berinfak, bersedekah. Itu yang bisa memasukkan seorang kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di zaman kita sekarang mungkin sudah modern, jarang kita dapati, apalagi di Indonesia enggak ada unta. Begitu pula susu, susu unta, susu kambing sulit didapati. Kita berikan kepada orang-orang fakir, taruh di rumahnya, akan menjadi masyakkah, rumahnya nanti akan kotor dan yang seterusnya, karena di zaman kita sudah agak maju. Maka dikiaskan oleh para ulama yang berkaitan dengan al-manihatur raghub, apabila seseorang ingin berinfak dan bersedekah dengan menggunakan al-halib, dengan memberikan susu kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Jadi susu yang sudah jadi, yang dijual di toko-toko, dia beli, kemudian dia berikan kepada fuqara, dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dzawil hajah. Ini antara atau di antara deretan sebab yang akan memasukkan seorang kepada al-jannah. Dia membeli beberapa liter susu misalkan, kemudian dia infakkan, dia sedekahkan kepada al-fuqara. Karena susu adalah sesuatu yang memiliki gizi yang lengkap. Itulah indahnya al-Islam. Perkara sekecil ini, seteliti ini diatur di dalam al-Islam. Kita mau memberikan uang, silahkan. Mau memberikan makanan, nasi bungkus, nasi kotak, dan yang semisalnya, silahkan. Tapi kalau mau yang afdal, dan ini dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikan kepada mereka susu. Orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang fakir, diberikan susu. Ini akan masuk ke dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, wal manihatur raghub. Maka inti dari sebab yang ketiga ini yang akan bisa memasukkan seorang ke dalam al-jannah adalah ketika dia mensedekahkan, menginfakkan makanan secara umum dan susu secara khusus untuk orang-orang yang membutuhkan dan kepada al-fuqara. Kemudian yang keempat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal fai'u ala dzir rahim. Al fai'u maknanya adalah al-infaq wal i'ta'. al-infaqu wal-i'ta. Ini maknanya al-fai, memberikan, menginfakkan, menghadiahkan. Ala dzirrahim, memberikan hadiah kepada kerabat-kerabat terdekat, memberikan hadiah kepada keluarga-keluarga kita, orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita. Kita menginfakkan, kita memberikan hadiah, kita mensedekahkan apa yang kita miliki dari perkara-perkara duniawi kepada mereka. Ini sebab yang keempat yang akan bisa memasukkan seorang ke dalam al-jannah. Di dalam riwayat ini, yakni di dalam Adabul Mufrad, tidak disebutkan ar-rahim adh-dhalim, keluarga-keluarga terdekat, kerabat-kerabat kita yang pernah menzalimi kita. Akan tetapi di dalam riwayat lain yang memiliki jalur periwayatan yang sama, yaitu jalur periwayatan Isa ibn Abdurrahman, sama dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa'ardah, di sisi Al-Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, begitu pula Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam At-Tayalisi, dengan hadis dan riwayat jalur periwayatan yang sama, akan tetapi redaksinya pada poin yang keempat ini berbeda. Apa kata Imam Ahmad, Al-Imam Hakim, Al-Imam Tayalisi? Wal-fai'u ala dhirrahimi al-zalim. Al-fai' ala dhirrahim al-zalim. Kita memberikan sadaqah, memberikan infak kepada kerabat-kerabat kita yang pernah menzalimi kita, yang pernah menyakiti kita. Jadi kita balas kejelekan dia dengan kebaikan. Dan inilah apa yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam bab ini. Babu fadli man yasilu dharrahimi al-zalim. Orang-orang yang memiliki keutamaan, siapa? Yaitu mereka yang menyambung tali silaturahmi, yang memberikan kebaikan kepada kerabat-kerabatnya, walaupun mereka adalah orang-orang yang zalim. Bukan kejelekan dibalas dengan kejelekan, tapi dibalik. Orang yang memiliki keutamaan adalah kejelekan yang dia balas dengan kebaikan. Mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Berikanlah kepada mereka, orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang memusuhi kamu, orang-orang yang menzalimi kamu, menyakiti kamu, al ahsan, kebaikan-kebaikan yang banyak. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Seorang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, seorang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sempurna, seorang yang memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak di dalam agamanya, apabila memiliki al-khusumah, al-adawah, permusuhan antara satu dengan yang lainnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang waliyun hamim, orang-orang yang lemah lembut, bukan orang yang kaku dalam menyikapi saudaranya, bukan orang yang keras dalam menyikapi kejelekan, kejahatan, kezaliman saudaranya. Bahkan dia balik, dia sikapi kejahatan-kejahatan tersebut dengan kelembutan. Waliyun hamim. Oleh karenanya dijelaskan oleh para ulama, dari apa yang berkaitan dengan hal ini, kejelekan dibalas dengan kebaikan, contoh yang terbaik dalam perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah kita ketahui, beliau mendapatkan sekian banyak dharar, sekian banyak kejelekan, sekian banyak kezaliman dari kaum musyrikin. Bahkan seorang wanita Yahudiyah saking bencinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beliau racun di dalam makanan yang dikirimkan. Betapa bencinya seorang wanita Yahudiyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena beliau seorang yang ma'sum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau masih hidup dan masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan beberapa sahabat beliau yang ikut memakan santapan tersebut, wafat seketika. Ini menunjukkan kebencian mereka, atau secara khusus wanita Yahudiyah tadi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kalau kita melihat perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau membalas, cari wanita Yahudiyah tersebut? Kita kisos karena sekian banyak sahabat telah meninggal. Cari wanita Yahudiyah tersebut, kita penggal kepalanya. Apakah demikian? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenang tidak membalas kejelekan-kejelekan musyrikin, terkhusus wanita Yahudiyah tadi, secara langsung. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan sekian banyak kejelekan, sekian banyak dharar dari musyrikin, yang mana musyrikin ini mayoritasnya adalah dari bangsa Quraisy, dari bangsa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana paman beliau Abu Talib, walaupun membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan menyelamatkan engkau di surga nanti dengan izin Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi paman beliau tidak mau. Artinya tidak semua orang yang berada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak semua kerabat-kerabat beliau, tidak semua keluarga-keluarga dekat beliau bisa menjadi seorang yang masuk ke dalam jannahnya. Bagi khawatir fillah ya rakamullah, kita melihat perjalanan dakwah beliau alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan sekian banyak kejelekan, sekian banyak dharar. Apa yang dilakukan oleh beliau? Terkadang beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui. Lembutnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita contoh. Bukan kejelekan ketika Nabi alaihi wasallam sempat wa'iyadzubillah diludahi oleh beberapa musyrikin, dilempari kotoran. Kalau kita mungkin emosi akan membalas hal yang serupa. Akan tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diajarkan oleh beliau, wal fai'u ala dzirrahim adz-dzalim. Ada beberapa faedah dari penggalan hadis ini atau penggalan lafaz ini yang bisa kita ambil, di antaranya yang pertama riwayat yang ada di sisi Imam Al-Bukhari yang ini ternukil mungkin dari sebagian nussakh warruah, mensaqat meninggalkan lafaz adz-dzalim dalam hadis ini karena dalam masadir hadis yang lainnya Musnad Imam Ahmad, Al-Hakim dan At-Tayalisi disebutkan wal fai'u ala dzirrahim adz-dzalim, sehingga dalam riwayat ini adalah satu kekurangan, sesuatu yang saqat yang tergugurkan dari lafaz riwayat Imam Al-Bukhari, membalas atau memberikan kerabat-kerabat kita dengan perkara-perkara yang baik walaupun mereka adalah seorang yang zalim. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan dalam perjalanan dakwah beliau hal yang mulia ini. Kemudian perkara yang kelima yang menjadikan apa yang telah atau apa yang bisa memasukkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah, ke dalam syurga, adalah kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa illam tutik dzalik. Disebutkan empat sebab. Yang pertama, membebaskan seorang budak seorang diri tanpa ada campur tangan orang lain. Yang kedua, bekerja sama dengan pihak-pihak lain, mengumpulkan uang, mengumpulkan dana untuk bisa membebaskan seorang budak. Yang ketiga, mensedekahkan makanan secara umum atau susu secara khusus kepada orang-orang fuqara dan yang membutuhkan. Yang keempat adalah menginfakkan dan menghadiahkan perkara-perkara yang baik kepada kerabat-kerabat kita walaupun mereka adalah orang-orang yang telah menzalimi dan jahat kepada kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tidak mampu, fa illam tutik dzalik, kata beliau, kalau kamu tidak mampu melakukan empat perkara ini yang bisa menyebabkan kamu masuk ke dalam al-jannah, fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini adalah sebab yang kelima. Fa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintahkanlah orang yang berada di sekitar kamu, bukan hanya kerabat, secara umum kaum muslimin. Fa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintahkanlah orang yang berada di sekitar kamu untuk berbuat al-ma'ruf, untuk berbuat kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari kemungkaran. Jangan kamu membiarkan kemungkaran ada di hadapan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanha 'anil munkar, cegahlah kemungkaran yang ada. Karena yang namanya amar ma'ruf nahi munkar adalah bentuk realisasi seorang hamba itu mencintai orang lain, mencintai saudaranya, sesama muslim, sesama mukmin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sempurna keimanan seorang hamba apabila dia tidak mencintai diri saudaranya seperti dia mencintai orang lain. Dari kebaikan-kebaikan yang banyak sampai dia mencintai dirinya sendiri, afwan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dia mencintai dirinya istiqamah di atas ketaatan. Dia mencintai dirinya betul-betul menjaga amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan. Tapi ketika dia melihat orang lain sedang melakukan kemungkaran, sedang melakukan kemaksiatan, sedang melakukan pelanggaran, ini akan diuji dia. Dia orang yang sempurna keimanannya atau tidak. Kalau dia melakukan hal yang pertama, yaitu dibiarkan saja, biar aja. Itu bukan urusan saya. Dia melakukan kemungkaran-kemungkaran, dia melakukan pelanggaran, kemaksiatan, itu urusan dia dengan Allah. Ini tanda iman kita belum sempurna. Tapi kalau keimanan kita iman yang kamil, iman yang sempurna, maka ketika kita melihat saudara kita terjatuh di dalam kebid'ahan, kesyirikan, kesesatan yang nyata, akan kita nasihati dia, jangan ya akhi. Ini akan mengantarkan kamu ke dalam an-nar. Ini akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, diingkari. Ini bentuk keimanan seorang telah sempurna. Dia tidak ingin dirinya terjatuh di dalam kebid'ahan, pun dia tidak ingin orang lain terjatuh pula di dalam kebid'ahan. Inilah tanda keimanan yang sempurna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Sebab yang kelima bisa memasukkan seseorang ke dalam al-jannah ketika dia mempraktekkan, merealisasikan amar ma'ruf nahi munkar. Bukan diam dari kebatilan. Bukan diam dari kemaksiatan, bukan diam dari kebid'ahan. Disampaikan nasihat. Disampaikan wejangan kepada mereka agar mereka terjauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tutik dzalik, kalau kamu tidak mampu juga melakukan hal yang demikian. Ada isyarat yang latifah sebenarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan empat perkara yang di awal tadi, sebelum beliau menyebutkan perkara yang kelima. 1 sampai 4 yang bisa memasukkan orang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan al-mal. Berkaitan dengan harta yang dia miliki. Membebaskan budak, bersedekah baik kepada orang lain, kepada fuqara atau kepada kerabatnya sendiri. 1 sampai 4 kaitannya dengan al-mal, harta benda. Tapi kalau yang kelima kaitannya dengan kemampuan diri kita. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan fa illam tutik dzalik, kalau kamu tidak mampu, artinya apa? Kamu enggak punya harta untuk membebaskan budak. Kamu enggak punya harta untuk memerdekakan budak. Kamu enggak punya harta untuk bersedekah. Kamu enggak punya harta untuk memberikan hadiah kepada orang-orang terdekat kamu, keluarga-keluarga kamu yang zalim. Kalau enggak mampu melakukan ini semua karena enggak punya harta, fakir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, ada cara lain masuk ke dalam surga, bukan hanya dengan harta-harta tersebut. Fa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kerjakanlah amar ma'ruf nahi munkar, engkau pun akan bisa masuk ke dalam al-jannah. Fa illam tutik dzalik, tapi kalau ternyata amar ma'ruf nahi munkar tidak mampu dilakukan oleh seorang hamba, kata beliau alaihi salatu wasallam dalam sebab yang keenam yang akan bisa memasukkan seorang ke dalam al-jannah, fakuffa lisanaka illa min khairin, jagalah lisanmu. Jangan sampai yang keluar dari lisan tersebut kejelekan-kejelekan. Jagalah lisanmu. Jangan sampai yang keluar dari lisan tersebut kecuali kebaikan. Benar-benar kita menjaga lisan-lisan kita. Karena apa yang keluar dari lisan ini akan dicatat oleh dua malaikat yang berada di pundak kanan dan pundak kiri kita. Apakah itu kebaikan ataukah keburukan, semuanya akan tercatat. Maka kalau kita tidak mampu dengan harta kita memasukkan diri-diri kita ke dalam al-jannah, cara yang berikutnya kata Nabi, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita juga tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan kelemahan iman yang ada pada kita, malu dan yang seterusnya dari perkara-perkara lain yang menghalangi kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, cara yang terakhir yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa illam tutik dzalik, kalau tidak mampu, isyarah bahwasanya cara yang terakhir ini pasti dan pasti bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau 1 sampai 4 mungkin mereka orang-orang yang kaya yang bisa melakukannya, memberikan hadiah, sedekah dan yang seterusnya. Cara yang kelima mungkin yang bisa melakukannya hanyalah orang-orang yang berilmu. Kalau mereka tidak kaya, tidak pula berilmu, bukan berarti mereka tidak bisa masuk ke dalam al-jannah. Ada cara terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuffa lisanaka illa min khair." Jagalah lisanmu. Jangan sampai ada yang keluar dari lisan itu kecuali kebaikan. Maka cara yang keenam ini atau sebab yang keenam ini akan bisa digapai oleh semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan kita kecuali akan tercatat oleh malaikat raqib dan atid, yang itu semua artinya apa yang keluar dari lisan kita akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan siang hari ini. Wallahu taala a'lam. Ada beberapa pertanyaan. Apakah boleh memberikan zakat mal, zakat harta ke kerabat yang tidak mampu dan tidak ada yang menanggung hajatnya? Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Amin wa iyyakum wa fiikum barakallahu. Boleh. Bahkan itu adalah sedekah dan zakat mal yang terbaik apabila diberikan kepada kerabat kita, keluarga terdekat kita yang tidak memiliki kemampuan. Di samping dia mendapatkan ganjaran pahala sebagai seorang yang telah mengeluarkan zakatnya, dia akan mendapatkan keutamaan berikutnya dengan silaturrahim, menyambung kekerabatan yang dia miliki. Dan dia adalah seorang al-wasil pada tingkatan pertama yang telah kita isyaratkan tadi, bukan al-mukafi. Kalau al-mukafi, dia akan menunggu kerabatnya berbuat baik kepada dia, tapi dia memberikan zakat mal berarti dia adalah seorang yang berada pada tingkatan yang pertama, yaitu al-wasil, memberikan hubungan kerabatnya atau menyambung tali silaturahminya kepada orang lain tanpa ada sebab sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum sholat seseorang apabila dia ragu sudah wudu atau belum? Dibangun di atas sesuatu yang yakin. Kalau dia yakinnya adalah sebagai seorang yang telah berwudu, maka hindarkanlah sekian banyak was-was dari syaitan yang akan mengganggu dia ketika sholat. Kalau dia yakin telah berwudu, maka dibangun di atas sesuatu yang yakin. Kalau dia yakin telah membuang hajat, dia telah buang air kecil, dia yakin telah buang air besar, sudah wudu atau belum? Ragu. Yang yakin mana? Telah buang hajat, batalkan sholatnya. Jadi di antara dua keadaan, mana dia yakin? Dia yakin sudah wudu atau dia yakin sudah membuang hajat? Kalau dia yakin sudah membuang hajat, yang wudunya batal, dia batalkan wudunya. Dia batalkan sholatnya. Kemudian dia berwudu dan masuk ke dalam sholat. Tapi kalau dia menjadi seorang yang yakin, sudah berwudu, tapi kayaknya tadi sempat buang air kecil, atau sempat buang air besar, atau sempat buang angin, ya masih ragu. Yang dia yakin adalah sudah berwudu. Jelas, ini masih ada air di telinga saya. Ini masih ada air di tangan saya. Ya sudah, lanjutkan sholat. Jangan menoleh ke arah was-was syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika kita tidak menegur orang awam yang di luar sana karena kita takut mereka akan membenci atau mengusir kita dan lain-lain dari kekhawatiran yang ada mungkin? Apakah ini termasuk kurangnya iman kita? Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di antara adab seorang muslim adalah mengucapkan salam ala man ta'rif wa man lan ta'rif, kepada seorang yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Artinya siapapun kita ucapkan salam, tidak harus sesama ikhwan baru kita ucapkan salam. Kepada orang awam pun kita perlu menegur, kita perlu mengucapkan salam. Dibalas salam kita walhamdulillah, tidak dibalas karena dia membenci kita dengan pakaian kita yang berjubah atau pakaian keluarga kita yang full bercadar, full dengan hijab syar'inya. Kembali ke dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita paksakan harus dijawab salam saya. Jangan. Apa yang kita sampaikan dari salam, maka kita menyampaikan keselamatan untuk dia. Kalaupun dia tidak membalas, maka itu adalah urusan dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kepada orang awam kita harus menjaga hubungan-hubungan yang baik. Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah, berbudi pekertilah, bermuamalahlah dengan sesama manusia dengan akhlak-akhlak dan budi-budi pekerti yang luhur, yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh berzikir petang yang jumlahnya 100 kali menggunakan tasbih dikarenakan ana sering kehilangan jejak kalau pakai jari? Yang kedua, mohon penjelasannya apakah boleh iqamah di suatu langgar kampung kami iqamah menggunakan speaker? Jazakallahu khair. Amin wa iyyakum. Pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan bolehnya berzikir, apakah bolehnya berzikir petang dengan tasbih yang berjumlah 100 kali? Maka hal ini telah dibahas oleh para ulama. Apabila Anda adalah seorang yang tua renta yang memiliki uzur, mungkin ada penyakit al-haram, pikun, diberikan kemudahan, diberikan uzur untuk menggunakan bantuan, misalkan tasbih, dengan syarat sudah memiliki sesuatu yang kurang, pikun, penyakit, dan yang semisalnya. Tapi kalau masih menjadi seorang syab, masih menjadi pemuda, masih Masya Allah tabarakallah memiliki sekian banyak kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan menggunakan at-tasbih. Di antara ulama yang membolehkan bagi mereka yang telah beruzur, memiliki alasan-alasan syar'i, tidak mungkin berzikir kecuali dengan tasbih, karena sudah melayang pikirannya, orang tua renta, adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah. Tapi dengan syarat, jangan dibawa kemana-mana, bukan pembahasan umum, dengan syarat dia adalah seorang yang beruzur, tua renta, memiliki penyakit pikun dan yang seterusnya, tidak mampu dengan jari, atau mungkin stroke dan yang semisalnya, tidak bisa kecuali menggerakkan tasbih dengan jempolnya, maka ini diberikan uzur. Yang memberikan uzur diantaranya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah. Tapi kalau seperti kita, seperti antum yang Masya Allah masih bisa, hanya alasannya mungkin kehilangan jejak kalau pakai jari, berarti kurang konsentrasi, berarti konsentrasi yang perlu ditambah, bukan syariat yang harus dirubah. Karena syariat Allah subhanahu wa ta'ala baqin, tetap, gak akan bisa berubah dengan perkembangan zaman. Itulah syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan syariat nabinya. Kita yang harus berubah, berarti kita yang harus menambah konsentrasi-konsentrasi yang ada ketika berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, bolehkah iqamah dengan menggunakan speaker? Menggunakan speaker, tidak menggunakan speaker, tidak ada masalah. Tinggal dilihat dari apakah akan mendatangkan kemudaratan di sekitar orang yang ada di langgar tersebut ataukah tidak. Apabila masyarakat sekitar tidak memberikan satu permasalahan atau syakawa, keluhan-keluhan, maka dipersilahkan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya berdalam-dalam mempelajari jenis-jenis qiraah? Kalau Anda telah mempelajari jenis-jenis qiraah yang telah ada dan sekian banyak cabang-cabang yang ada dan telah menguasai ilmu-ilmu yang lain, maka dipersilahkan. Tapi kalau memang belum menguasai ilmu-ilmu yang lain, manfaatkanlah waktu yang ada untuk bisa menggunakan atau mengambil faedah-faedah yang berkaitan dengan fan-fan atau ilmu-ilmu yang lainnya. Jangan fokus kepada satu ilmu sementara ilmu yang lain masih banyak yang kita belum kuasai. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya terkait banyaknya bencana musibah yang menimpa Indonesia di akhir-akhir ini. Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Satu hal yang menyedihkan kita tentunya, terlebih apa yang baru-baru ini terjadi di Palu, Donggala dan sekitarnya. Maka ini adalah teguran untuk kita semua, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-qadiru ala kulli syai'. Allah azza wa jal adalah zat yang maha mampu meluluh lantakkan bangunan-bangunan yang kokoh, sekokoh apapun bangunan tersebut. Itu adalah satu hal yang sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan pula betapa lemahnya seorang manusia. Maka dari sekian banyak musibah ini, yang penting untuk kita jadikan sebagai acuan utama dan pertama adalah menintrospeksi diri-diri kita dari sekian banyak dosa dan kemaksiatan. Karena yang namanya musibah itu tidaklah datang kecuali karena kemaksiatan, karena sekian banyak syariat Allah subhanahu wa ta'ala telah ditinggalkan, karena sekian banyak syariat Islam sudah ditinggalkan oleh muslimin sendiri. Maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mungkin akan mendatangkan sekian banyak kemurkaannya karena telah dilupakan, yang akhirnya turunlah musibah-musibah yang terjadi. Sehingga yang paling utama dan pertama adalah kita introspeksi diri-diri kita dan banyak-banyaklah beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memperbanyak, yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah azza wa jal. Di antara doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada musibah-musibah yang datang, banyak sekali, tapi lafad-lafad yang mungkin mudah untuk kita lafadkan, yang mudah untuk kita hafal, adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternukil dari sebagian para a'immatus salaf menyebutkan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Dan sekian banyak doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kalau mungkin tidak mampu untuk melafadkan doa-doa dalam bahasa Arab, ucapkan doa-doa, panjatkan doa-doa dalam bahasa Indonesia kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terjauhkan dari bala, terjauhkan dari musibah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan bagaimana kuatnya pengaruh doa dari musibah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah sebuah senjata, sebuah senjata yang dimiliki oleh silahul mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senjata bagi seorang mu'min. Maka apabila kita akan menghadapi sekian banyak tantangan, sekian banyak cobaan, sekian banyak ujian, maka berdoalah, karena itulah senjata kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat ringkas untuk saya pribadi dan kepada segenap ikhwah hadirin. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.